إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الأحبة الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sedikit membaca beberapa pertanyaan yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, yang dimana beliau menjelaskan dan menyebutkan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Dan beliau membawakan beberapa dalil dari ayat Al-Qur'an, begitu pula dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi, dan bahwa akan datang setelah beliau orang-orang yang mereka akan mengaku bahwasannya mereka merupakan nabi ataukah rasul, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka sebagai kazzabun, sebagai para pendusta, dajjalun, sebagai para dajjal, karena tidak ada nabi setelah nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khataman nabiyyin, kedudukan beliau sebagai penutup para nabi itu pun merupakan kekhususan dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita melanjutkan soal yang ke-99 dari 200 soal dan jawab dalam aqidah yang ditulis oleh Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala. Beliau mengatakan bimada qala rahimahullah taala bimada ikhtassa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ghairihi, atau bimada ikhtassa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ghairihi min al-anbiya, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikhususkan dari selainnya dari para nabi. Ini keutamaan beliau, karamah beliau. Ini menunjukkan akan besarnya kedudukan atau agungnya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau memiliki kekhususan yang membedakan, memiliki mizah, memiliki keistimewaan yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Beliau menjawab, lahu sallallahu alaihi wasallam khasa'is katsirah qad ufridat bitasnif. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan-kekhususan yang sangat banyak, bahkan telah disebutkan secara terperinci dalam beberapa kitab-kitab. Ini mana para ulama rahimahumullah taala menulis kitab secara khusus tentang kekhususan atau keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Al-Imam Abi Nuaim dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah, begitu pula Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah pula kitab beliau, begitu pula ulama kontemporer atau ulama yang mutaakhirin seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad min Dalailin Nubuwah, yang dimana kitab-kitab tersebut membahas secara khusus, menyebutkan secara khusus tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala minha kaunuhu khatamun nabiyyin kama dzakarna. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sebagai penutup para nabi. Sebagai penutup para nabi. Yang tidak ada nabi setelah beliau. Sehingga kita bisa dengan tenang, sebagaimana kata para ulama, dengan ini maka kita bisa tenang, dengan yakin kita menyatakan bahwasanya tidak ada lagi perubahan-perubahan syariat. Karena syariat kita adalah syariat yang terakhir, yang menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Dan ini pun kata para ulama merupakan kekhususan, keistimewaan umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang terakhir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya antum, kalian adalah umat yang al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah, yang terakhir datang namun adalah umat yang paling pertama nanti di hari kiamat. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bahwasannya dengan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, kita bisa dengan jelas mengatakan bahwasanya tidak ada lagi syariat setelah beliau. Tidak ada lagi nabi rasul setelah beliau. Karena beliau adalah penutup. Diutus sebagai penutup syariat, menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya. Menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya. Dan ini pun menjadikan sebagaimana kita sebutkan tadi, kekhususan, keistimewaan pula bagi umat Islam. Kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan antum tufuna sada'ina ummah. Kalian itu mencukupi 70 umat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian umat Muhammad adalah yang paling baik dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat kita, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai mayoritas ahlul jannah. Sebagai mayoritas ahlul jannah dalam keadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir. Adalah umat yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahlul jannati 20 wa 100 saf. Ahlul jannah itu ada 120 saf. 120 saf. Min hadhihi al-ummah 80 safan. Dari umat ini, yakni yang mengisi saf-saf tersebut, dari 120 saf itu, 80 saf itu dari umat kita, yakni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2/3. 2/3 penghuni jannah. Dan ini menunjukkan akan keutamaan umat Nabi kita Muhammad, tentunya pula menunjukkan akan apa? Keistimewaan beliau sebagai nabi dan rasul dari umat kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau khatamun nabiyyin. Ini berkata para ulama la nabiyya wala rasula ba'da wala tunfakh syariatuhu. Tidak ada nabi setelahnya, tidak ada rasul setelah beliau. Tidak dihapuskan syariat beliau sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Idan najzim bikazbi man idda'an nubuwah ba'dahu biduni tafsil. Maka dengan itu kita bisa menyatakan dengan jelas, dengan pasti bahwasannya orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kadzab. Ini adalah para pendusta. Tanpa ada penjelasan, tidak perlu kita meminta penjelasan dari dia. Karena sudah jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Khatamun nabiyyin. Adalah khatamun nabi. Itu keutamaan beliau yang pertama. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam. Kama fassira bihi qawluhu ta'ala tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Bahwasannya di antara keistimewaan beliau dibandingkan nabi-nabi yang lainnya adalah beliau adalah sayyidnya keturunan Adam alaihissalam. Sayyidun nas. Sebagaimana yang ditafsirkan dengannya firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Yani para rasul itu sebagian di antara mereka kami utamakan dibandingkan sebagian yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dahum darajat, ada yang diangkat derajatnya. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya tafsiran daripada wa rafa'a ba'dahum darajat ini maksudnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling tinggi derajatnya dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Begitu pula berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak-anak Adam. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ana sayyidun nas. Aku adalah sayyidnya para manusia secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Begitu pula di antara dalil yang menunjukkan akan tingginya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau pada malam Al-Isra di Baitul Maqdis sebagai imamnya para nabi. Mengimami dari apa? Para nabi di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan akan keutamaan beliau dibandingkan daripada nabi-nabi yang lain. Wa minha, dan di antaranya pula keutamaan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bi'tsahu sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi 'ammah jinnahum wa insahum atau jinnihim wa insihim. Nah, ya, ini di antaranya adalah diutusnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keumuman manusia, seluruh annas, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kama qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Sehingga di antara julukan beliau adalah al-imam mustaqalain. Al-imam mustaqalain, imam dari dua golongan yang dibebankan syariat, ini dari kalangan jin dan manusia, dan tidak ada orang lain selain beliau yang diberikan julukan tersebut kecuali beliau. Tidak ada. Jika ada orang yang mengaku, maka itu merupakan apa? Klaim yang dusta, menyalahi apa? Menyalahi dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Karena hanya beliaulah yang pantas disebut dengan apa? Al-Imam As-Saqulain. Nah, wa qala ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai orang yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ini kepada seluruh manusia, baik jin maupun apa, manusia, kepada seluruh golongan dari yang dibebankan syariat kepada mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan tiga perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Ini diantara apa? Keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada musuh-musuhku dengan rasa takut, rasa gempar sepanjang sejarak perjalanan sebulan. Ini musuh-musuh Allah ketika mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mempersiapkan diri-diri mereka untuk berperang, munculnya rasa takut dari di dalam hati-hati mereka. Dan ini keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lain. Wa ju'ilat liyal ardha masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dan telah dijadikan kepadaku, yakni kepada umatku, bumi ini sebagai masjid, tempat sujud, tempat beribadah, wa tahura, dan juga tempat bersuci. Yakni ketika kita sebagaimana kata Rasulullah sendiri, siapapun dari kalangan umatku yang dihampiri olehnya waktu sholat, dimanapun dia berada selama dalam tempat-tempat yang diharamkan, yang tidak diharamkan untuk dia sholat di dalamnya, seperti apa, kuburan, kemudian hammam, kemudian kandang unta, maka boleh bagi dia untuk apa, sholat. Berbeda dengan umat-umat sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka beribadah kecuali di tempat-tempat khusus mereka, tidaklah mereka beribadah hanya di tempat-tempat yang telah disediakan. Dan jika dia tidak berada di tempat tersebut, dia tidak bisa beribadah di tempat yang lainnya. Dan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Begitu pula di antara kekhususan beliau yang beliau sebutkan sendiri, dihalalkan bagiku harta rampasan perang, ghanimah, yang tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Yani para nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, jika berperang maka hartanya itu dikumpulkan dan akan datang api yang membakar harta-harta tersebut. Berbeda dengan nabi umat Islam, mereka dihalalkan atas mereka al-ghanimah. Wa utitu syafa'ah wa kana nabi yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila an-nasi am. Nah, syahidnya adalah aku diberikan syafaat yang tidak diberikan kepada nabi selain beliau, yakni syafaatul udma, yakni mana para manusia keliling bertanya, meminta kepada para nabi dan para rasul sebelum beliau yang semuanya tidak mampu untuk memberikan syafaat. Kemudian datanglah mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta syafaat kepada Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isfa tusfa, mintalah syafaat, akan diberikan syafaat kepadamu. Ini merupakan kekhususan beliau. Dan syahidnya adalah para nabi itu hanya diutus secara khusus kepada kaumnya. Adapun aku itu diutus kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Kemudian beliau pun berkata, "Wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah orang dari salah satu orang pun dari umat ini yang mendengarku, baik itu dia orang Yahudi maupun orang Nasara, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, kecuali merupakan penduduk neraka. Bahkan para kata para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwasanya bahkan ketika Nabiullah Isa diturunkan kembali, beliau apa? Bersyariat dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghapuskan pajak, memutuskan salib, membunuh al-khanazir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Lau kana Musa hayyan." Seandainya jika apa? Musa itu dalam keadaan hidup, "Ma wasi'u illa an yattabi'ani." Tidaklah dia memiliki kedudukan kecuali hanya untuk mengikuti syariatku. Dan ini merupakan keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam di antara nabi-nabi yang lainnya. Walahu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun memiliki khusus, minal khasa'is, memiliki kekhususan-kekhususan yang sangat banyak, yang tidak bisa kami sebutkan, kata Syekh, fatattabi'ha minan nusus, maka carilah antum kekhususan tersebut dengan melihat kepada nas-nas. Nah, jika antum ingin lebih jelas, maka bacalah kitab-kitab yang ana sebutkan tadi, seperti Dalailun Nubuwah Al-Imam Abi Nu'aim dan Al-Imamul Baihaqi, begitu pula kitabnya Syekh Al-Wadi'i rahimahullah taala, ini Sahihul Musnad min Dalailun Nubuwah, di mana dengan jelas secara khusus menyebutkan dalil-dalil tentang kekhususan dan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah apa pertanyaan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada pertanyaan yang lainnya, yaitu ma hiya mu'jizatun anbiya, apa itu mukjizatnya para nabi. Insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.